بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kita lanjutkan hadis yang kedua dari Babul Miyah dari kitab At-Taharah dari kitab Bulughul Maram للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الأصقلاني رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه dari أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال dia berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم telah bersabda رسول الله صلى الله عليه وسلم innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a, sesungguhnya air itu tahur. Masih ingat ya, tahur. Tahur artinya tahirun, mutahhir, zatnya tahir, suci, fungsinya untuk menyucikan, mensucikan. La yunajjisuhu syai, tidak ada sesuatu yang bisa menajisinya. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada syai, sesuatu yang bisa yunajjisuhu menajisinya. Akhrajahu al-thalathatu wa sahhahahu Ahmad. Akhrajahu al-thalathatu, dikeluarkan oleh al-thalathah. Siapa al-thalathah? Siapa tiga imam tersebut yang dimaksud? Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Wa sahhahahu Ahmad, dan dinilai sahih oleh Imam Ahmad. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ya. Dan beliau menilainya sahih. Dan juga dinilai sahih oleh sahabat Imam Ahmad, yaitu Yahya bin Ma'in. Juga dinilai sahih oleh sahabat Imam Ahmad, yaitu Yahya bin Ma'in. Di masa kita, Al-Albani rahimahullah menilai hadis ini sahih dalam kitab Al-Irwa, Irwa'ul Ghalil. Redaksi lengkap hadis ini, karena ini potongan hadis, redaksi hadisnya secara lengkap didasari oleh pertanyaan. Jadi ada sebab urut, ya, ada sebab urut, ada sebab datangnya hadis ini, yaitu pertanyaan. Ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, pertanyaannya, ana tawaddau min bi'ri budha'ah, apakah kami boleh sah berwudu dari sumur Budha'ah. Wahia bi'run, penjelasan tentang bi'ru Budha'ah. Wahia bi'run yutrahu fiha al-hiyadu, yaitu bi'run, sumur, yutrahu fiha al-hiyadu, terlempar di dalamnya al-hiyad. Al-hiyad adalah jamak dari al-hiyadah, yaitu kain pembalut darah haid. Jangan salah faham, bukan berarti para wanita sengaja melempar kain pembalut mereka ke dalam sumur. Mereka di zaman itu hidup, ya, suasananya masih padang pasir, ya, itu merupakan sampah yang terlempar yang dibuang di tempat pembuangan sampah, namun mungkin ya terbang karena angin atau terbawa sail, terbawa aliran air, kemudian masuk ke sumur itu. Begitu pula disebutkan pada keterangannya walahmul kilab, dan juga terlempar masuk ke dalam sumur itu daging-daging anjing. Ini juga ya, tentunya bukan orang-orang sengaja ya memasukkan daging-daging anjing, tetapi itu tadi mungkin terseret oleh sail, terseret oleh as-sail, yaitu aliran air, sehingga masuk ya. Wan-natnu, dan an-natn yaitu benda-benda najis. Artinya sumur itu airnya telah tercampur dengan benda-benda najis, sehingga ada yang menanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, apakah boleh sah kami berwudu dari sumur itu yang keadaannya seperti tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab hadis yang telah kita dengar yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', sungguhnya air itu suci lagi menyucikan, tidak ada yang bisa menajisinya sesuatu apapun. Hadis ini menunjukkan kuatnya eksistensi air sebagai alat bersuci yang sulit ternajisi oleh apapun. Dalam keadaan seperti yang kita dengar, terlempar ke dalam sumur itu kain-kain pembalut darah haid, daging-daging anjing, benda-benda najis yang lainnya. Bersama dengan itu Nabi mengatakan sesungguhnya air itu suci lagi mensucikan, tidak ada sesuatu yang bisa menajisinya. Ini menunjukkan kuatnya eksistensi air sebagai alat bersuci yang sulit ternajisi oleh apapun. Bukan berarti tidak bisa ternajisi sama sekali, tapi ini menunjukkan sulit ternajisi. Ya, bukan berarti tidak bisa ternajisi sama sekali, bisa ternajisi sebagaimana telah kita dengar di muqaddimah yang telah disampaikan. Apabila benda najis itu lebih dominan dan berefek mengubah eksistensi air itu ya, mengubah salah satu sifatnya, apakah mengubah warnanya atau mengubah rasanya atau mengubah baunya, maka air itu tidak lagi tahur, air itu tidak lagi, bahkan tidak lagi tahir, tetapi menjadi mutanajis, menjadi air yang bernajis ya. Jadi dengan eksistensi yang kuat karena merupakan alat bersuci, tetap saja bisa berubah ya, menjadi bernajis jika terindikasi ya, jika terindikasi dengan terjadinya perubahan salah satu dari tiga sifat yang telah disebutkan. Jadi cara mendeteksinya, indikatornya adalah perubahan salah satu dari tiga sifatnya, apakah baunya atau rasanya atau warnanya. Bukan diharuskan berkumpul ya tiga-tiganya, bukan harus berubah tiga-tiganya lah, salah satu saja ya indikatornya, salah satu dari tiga sifat itu sudah ada yang berubah salah satunya, berarti sudah bernajis. Nah, sudah tidak tahur, bahkan tidak tahir lagi. Nah, ini ditunjukkan oleh hadis berikutnya. Jadi hadis ini muqayyad bi haditsin ba'dahu أو بالأصح بمعنى الحديث الذي بعده لتقييد لبتاسي dengan makna hadis yang datang setelahnya. Ini yang lebih tepat ungkapannya, yaitu dibatasi dengan makna hadis yang datang setelahnya. Karena hadisnya dhaif, namun yang hadis yang datang setelahnya dhaif, namun telah terjadi ijma' dalam beramal dengan makna hadis itu. Baik, dibatasi, diikat dengan makna hadis yang akan datang setelahnya. Yaitu bahwa selama tidak terjadi perubahan salah satu dari tiga sifatnya, maka tetap tahirun mutahhir. Adapun jika terjadi perubahan salah satu dari tiga sifat itu, maka tidak lagi tahur, bahkan tidak lagi tahir. Naam. Hadis yang ketiga yang dimaksud adalah wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, qala, ya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a, sesungguhnya air itu, la yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu yang bisa menajisinya, illa, kecuali. Nah, ini takyidnya. Ya. Ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi illa, kecuali ma, yani najis, benda najis yang ghalaba, mendominasi, mengalahkan, mendominasi, ala rihihi, atas rih air itu, atas baunya, wa ta'mihi, atas rasanya, wa launihi, dan warnanya. Akhrajahu Ibnu Majah wa da'afahu Abu Hatim. Hadis ini adalah riwayat Ibnu Majah dan difonis dhaif oleh Abu Hatim. Walil Baihaqi, hadis setelahnya masih bagian dari hadis ini. Walil Baihaqi, dan pada riwayat Al-Baihaqi dari hadis ini juga, hadis Abu Umam Al-Bahili, riwayat Al-Baihaqi dengan lafaz al-ma'u tahurun, air itu tahur, suci lagi menyucikan, illa, kecuali, in taghayyara, apabila taghayyara, berubah, illa in taghayyara, illa kecuali in taghayyara, apabila terjadi perubahan, rihuhu, baunya, au atau ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau warnanya. Jadi pada riwayat Al-Baihaqi ini dengan menggunakan huruf atofnya adalah au atau, yang menunjukkan bahwa tidak ya dipersyaratkan tiga-tiganya harus berubah, tetapi salah satunya saja, ya, salah satu dari tiga sifat itu, apakah rihnya, baunya, atau ta'amnya, rasanya, atau launnya, atau warnanya, maka itu sudah indikator bahwa sudah bernajis dan tidak lagi tahur, tidak lagi tahir. Illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahduthu fihi, kecuali apabila terjadi perubahan baunya, atau rasanya atau warnanya, binajasatin, dengan sebab najasah, benda najis, tahduthu fihi, yang terjatuh di dalamnya, bercampur dengannya. Naam. Khulasatul qawul, kesimpulan tentang hadis ini, ini adalah tambahan riwayat yang dhaif. Yaitu tambahan yang dimaksud adalah illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahdathu fi. Kecuali benda najis ya yang mendominasinya sehingga mengubah salah satu dari tiga sifat itu. Ya. Tambahan ini yang dhaif. Adapun bagian awal hadis innal ma'a la yunajjisuhu syai', sama dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri di atas. Ya. Jadi tambahannya yang merupakan pengikat, ya, pembatas kemutlakan hadis Abi Sa'id Al-Khudri di atas. Itu yang dipermasalahkan dari segi riwayat. Ziyadah dhaifah, tambahan riwayat yang dhaif. Kata Asy-Syafi'i, ahli hadis tidak membenarkan riwayat semisal ini. Ahli hadis tidak membenarkan, ya, tidak mengesahkan riwayat semisal ini. Dan An-Nawawi telah menukil ittifaq, kesepakatan ahli hadis dalam kitab Al-Majmu' mengenai dhaifnya hadis ini. Baik. Bersama dengan kelemahan hadis ini telah terjadi ijma' di antara ulama. Ijma' di antara ulama dalam hal beramal dengan makna hadis ini. Ijma' ulama tersebut telah disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i sebagaimana dinukil oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra dari Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i menyampaikan ijma' ulama dalam hal beramal dengan hadis ini. Dan dilanjutkan penukilan ijma' itu oleh Al-Baihaqi sendiri, Ibnu Al-Mundhir dalam kitab Al-Ijma', dan An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Jelas? Baik. Hadis yang keempat. Wa 'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabatha." Idza, apabila kana al-ma'u, kadar air yang ada, qullatayn, kadarnya dua kullah. Kullah itu adalah satuan volume, ya, satuan ukuran volume air. Apabila air itu volumenya mencapai dua kullah, lam yahmilil khabath, air dengan volume sebanyak itu tidak akan membawa padanya al-khabath, yakni najis, benda najis, artinya tidak akan ternajisi. Wa fi lafdhin, diperjelas oleh lafaz yang lain, wa fi lafdhin, dan pada lafaz yang lain lafaznya lam yanjus, tidak ternajisi. Akhrajahu al-arba'ah, hadits ini dari riwayat al-arba'ah. Siapa al-arba'ah? Empat pemilik sunan, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah dan telah dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah yakni dalam sahihnya wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Artinya Ibnu Khuzaimah mengeluarkannya dalam sahihnya dan menilai sahih, Ibnu Hibban mengeluarkan dalam sahihnya, Ibnu Hibban dan menilainya sahih. Hadis ini selain yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, Ibnu Hajar menukil kepada kita bahwa hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Hadis ini juga telah dinilai sahih oleh Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi An-Nawawi Ibnu Hajar dan Al-Albani. Naskahnya sama ya. Shahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Ya. Al-Hakim. Nah, naskahnya berarti kurang. Baik, jadi dilengkapi. Wa shahahu Ibnu Khuzaimah. Bagaimana? Ibnu Khuzaimah terus Al-Hakim wal Hakim wa Ibnu Hibban. Baik. Telah dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Adapun Al-Hakim dalam mustadraknya. Nah, penilaian Al-Hakim dalam mustadraknya menilai hadis ini sahih disetujui oleh Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi punya tatabbu', punya ta'liq menelusuri ya, fonis-fonis penilaian-penilaian Al-Hakim terhadap hadis-hadis yang disebutkan dalam kitabnya Al-Mustadrak. Nah, jika dia setuju, dia setujui. Jika tidak, dia ingkari. Nah, di sini Al-Hakim menilai sahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Nah, dan sudah kita dengar setelahnya An-Nawawi, Ibnu Hajar dan di zaman kita Al-Albani. Bisa dilihat dalam kitab Al-Irwa dan Tamamul Minnah. Al-Irwa dan Tamamul Minnah tahqiq hadits ini. Baik. Perhatikan hadis ini juga ada sebab urutnya, ada sebab datangnya, yaitu pertanyaan. Redaksi lengkap hadis ini adalah kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yus'alu, dalam keadaan beliau ditanya, anil ma'i, tentang air, yakunu, yang berada, fil falati minal ard, fi al falati minal ard, yang berada di al falat, padang pasir, padang terbuka, minal ard, ya, yang ada di padang pasir, padang terbuka. Wama yanubuhu minas siba'i wad-dawabi. Wama yanubuhu minas siba'i wad-dawab. Yang senantiasa selalu didatangi secara bergantian. Yanubuhu yakni berdatangan secara bergantian. Minas siba' wad-dawab, dari kalangan hewan-hewan buas predator. Hewan-hewan buas, pemangsa, predator. Ya. Waddawab dan hewan-hewan berkaki empat. Ditanya mengenai air yang seperti itu yang ada di padang pasir. Yang secara bergantian ya setiap hari didatangi oleh hewan-hewan predator, pemangsa. Dan berkaki empat seperti singa, macan, serigala, anjing dan yang lainnya bergantian datang ke air itu untuk minum. Ya, ketika mereka haus datang minum ke air itu. Minum dari air itu. Ya. Tentunya hewan-hewan itu caranya adalah masuk ke dalam air itu. Nah, singa, macan, ya, serigala, anjing dan yang lain yang ada di padang pasir, ketika hendak minum masuk ke air itu dalam keadaan, perhatikan, dalam keadaan tubuh mereka biasanya tentunya berlepotan dengan air kencing dan kotoran. Ya, hewan-hewan itu kan kencing begitu saja semaunya. Nah, tidak pernah cebok kan begitu. Nah, buang kotoran semaunya begitu, tidak pernah cebok. Jadi tubuhnya itu, ya di bagian-bagian kakinya itu sudah. Nah, itu berlepotan air kencing, berlepotan kotoran, tidak pernah dibersihkan, ya kan? Nah, sementara ketika hendak minum mendapati air di padang pasir masuk. Masuk, kaki mereka masuk atau bahkan badan mereka masuk minum. Berarti kan jadi bercampur dengan ya bekas-bekas atau sisa-sisa kotoran air kencing yang menempel di kakinya, di pahanya, di tubuhnya. Bahkan ya sering pula sambil minum ya sambil kencing, sambil minum sambil buang kotoran. Nah, akhirnya muncullah kekhawatiran terhadap air yang ada di padang pasir. Apakah masih tahur, suci dan bisa dipakai untuk bersuci, atau sudah mutanajis, sudah bernajis? Ditanyakanlah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini bisa diingat sekarang dan dicatat sekarang pada untuk dalil pada pembahasan bab tentang najis nanti, bahwa hadis ini merupakan dalil yang mendukung pendapat yang mengatakan bahwa hewan yang haram dimakan air kencingnya dan kotorannya najis. Ya. Hewan yang haram dimakan. Nah, semua hewan yang berstatus predator, hewan pemangsa, hewan buas predator dengan gigi taringnya atau pemangsa predator dengan cakarnya, maka haram dimakan. Siba' kullu dhinabin minas siba'. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa air kencing dan kotoran hewan yang haram dimakan najis. Oleh karena itu dikhawatirkan air-air tersebut yang ada di padang pasir karena bergantian didatangi oleh siba' tersebut, oleh ya hewan-hewan predator tersebut dalam keadaan seperti yang telah digambarkan tadi. Jadi tadi dikatakan ini dalil yang menunjukkan bahwa air kencing dan kotoran hewan-hewan predator dan haram dimakan, dan begitu pula hewan-hewan yang lainnya yang haram dimakan air kencingnya dan kotorannya najis. Dari mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya karena pada hadis ini ditanyakan mengenai eksistensi air yang selalu didatangi secara bergantian oleh hewan-hewan predator tersebut, kan dikhawatirkan telah ternajisi ya oleh air kencing atau kotoran dari hewan-hewan tersebut yang menempel di tubuh hewan-hewan itu ketika masuk ke air, atau bahkan yang dikeluarkan ya saat masuk ke air untuk minum sambil kencing atau sambil buang kotoran. Jadi pertanyaan ini mengenai kekhawatiran ternajisinya air itu bukan terkait ya semata dengan air liurnya, ya bukan terkait semata dengan air liurnya, meskipun itu juga bisa jadi terkait karena hewan-hewan predator itu memangsa hewan lain. Nah, yang dimangsa itu kan berarti bangkai. Nah, mangsa ya, mangsa sapi, mangsa kijang, mangsa hewan yang lain. Ya. Hewan yang dimangsa itu kan dibunuh oleh predator itu, jadi bangkai statusnya, kemudian dimakan. Ya, darahnya. ya, diminum, dimakan dagingnya, berarti kan mulutnya berlepotan dengan darah najis dan bangkai. Ketika masuk ke air, mulutnya bersentuh dengan air. Bisa juga dikaitkan dengan itu. Tapi bukan semata-mata itu, tapi terkait ini tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, yang jelas Nabi alaihi wasallam jawabannya apa? Idza kana al-ma'u kullatayn lam yahmil al-khabath wa bi lafzin lam yanjus. Apabila air yang ada di padang pasir itu kadar volumenya mencapai 2 kullah, maka tidak akan ternajisi. Fikih hadis ini secara tersurat, yakni mantuq al-hadis, secara tersurat mantuq, ya, hadis yang tersurat pada hadis. Nah, yakni sesuai bunyi hadis itu namanya mantuq, bunyi hadis yang tersurat. Hadis ini menunjukkan bahwa air sebanyak 2 kullah biasanya sulit ternajisi oleh benda-benda najis karena volumenya besar. Namun tidak mutlak begitu, hanya menunjukkan sulit ternajisi biasanya, ya, sulit ternajisi meskipun dijatuhi oleh benda-benda najis karena volumenya yang besar, masih tetap terdominasi oleh volume air yang banyak itu sehingga tidak ternajisi, ya, sehingga najis yang masuk tidak berefek mengubah eksistensinya karena masih kalah, benda-benda najis itu masih kalah oleh volume air yang besar. Namun jika terjadi perubahan eksistensi yang terdeteksi dengan perubahan salah satu dari 3 sifat yang telah dijelaskan, tetap ternajisi karena tetap kemutlakan hadis ini harus diikat, ditakyid, diikat, dibatasi dengan makna hadis sebelumnya, makna hadis Abi Umamah tersebut yang secara riwayat dhaif namun telah terjadi ijma ulama mengenai kebenaran maknanya. Ini secara tersurat, ya, mantuk hadis itu fikihnya. Kemudian secara tersirat, yakni mafhum dan hadis yang terfahami, yang disiratkan oleh hadis, ya, mafhumnya difahami darinya, menyiratkan bahwa air dengan kadar yang kurang dari 2 kullah rawan untuk ternajisi. Kadar yang kurang dari 2 kullah rawan untuk ternajisi, biasanya mudah ternajisi karena volumenya, ya, kurang banyak. Jika 2 kullah lebih aman. Nah, baik, hadis yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu ahadukum fil ma'i ad-da'imi wa huwa junubun. La yaghtasilu ahadukum, tidak dibenarkan salah satu dari kalian mandi, atau la yaghtasil ahadukum, jangan salah satu dari kalian mandi, fil ma'i ad-da'imi, di air yang tergenang. Air tergenang itu artinya tidak mengalir, tidak berganti, dia tergenang, ya, dia tergenang, itu saja airnya, tidak terganti karena tergenang, seperti air yang ada di suatu kolam dan tidak mengalir, ya, untuk keluar dan tidak ada aliran yang masuk, tidak terganti, itu saja tergenang di situ. Nah, itu air mengalir. Beda dengan air sungai mengalir, terganti terus airnya. Nah, bisa dipahami, itu air tergenang yang tidak berganti airnya, tergenang. Wa huwa junub, dalam keadaan dia junub. Jadi tidak dibenarkan, dilarang mandi dalam air yang tergenang dalam keadaan junub. Artinya tidak boleh mandi junub, mandi janabah, mandi suci dari janabah, ya dari junub, di air yang tergenang secara langsung, yakni tidak boleh menceburkan diri masuk ke dalamnya. Akhrajahu Muslim. Hadits ini riwayat Muslim. Hadits ini merupakan larangan mandi suci dari junub dengan cara menceburkan diri ke dalam air yang tergenang. Jadi jika junub tidak boleh lompat masuk ke kolam terus mandi junub dalam kolam. Atau ada atau bak air, ya, air tergenang, mandi junub di dalamnya. Masuk ke dalam air, ya, mandi junub tidak boleh. Baik. Larangan itu berkemungkinan larangan itu bersifat haram atau makruh, ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan larangan Nabi alaihi wasallam mandi junub, ya, ini mandi suci dari janabah dengan cara masuk ke dalam air. Larangan itu berkemungkinan bersifat haram dan berkemungkinan bersifat makruh. Oleh karena itu muncul dua pendapat. Di antara ulama ada yang berpendapat haram dan ada yang berpendapat makruh. Jika yang benar larangan itu sifatnya haram, apabila seseorang melakukan itu berarti dia melanggar sesuatu yang haram. Jika dia tahu hukum maka dia berdosa. Adapun mandinya sah. Iya. Karena larangan ini ada faktor illat, ya. Ada illat, ada faktor penyebabnya kenapa dilarang, dan tidak berarti tidak mengangkat hadas. Nah, adapun hadas, janabahnya tetap terangkat, dia tetap menjadi suci dari hadas, ya, karena air itu adalah air yang thahirun mutahhir yang dia pakai mandi. Nah, tetapi dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Nabi alaihi wasallam karena suatu sebab. Kenapa diharamkan? Yang akan dijelaskan nanti. Adapun jika dikatakan makruh, apabila seseorang melanggarnya dia tidak berdosa. Baik yang pertama maupun yang kedua, baik dikatakan haram atau makruh, apabila seseorang meninggalkannya dengan niat menghindari larangan, berarti dia telah bertaqarrub kepada Allah dengan itu, maka dia dapat pahala. Baik. Mana yang rajih, haram atau makruh? Lahiriah, makna yang tampak dari hadis bersifat haram. Lahiriah, makna yang tampak dari hadis menunjukkan haram, dan ini lebih kuat. Kita tidak memiliki dalil yang lain yang kuat untuk menggeser, ya, dari larangan yang sifatnya haram ke larangan yang sifatnya makruh. Jadi yang lebih kuat wallahu a'lam haram. Adapun illat atau faktor penyebab dilarangnya hal itu adalah karena jika hal itu terus menerus berlangsung, yang ini datang junub masuk mandi, yang lain datang lagi junub masuk mandi, terus berlangsung seperti itu, akan berakibat menimbulkan anggapan kotor terhadap air itu. Orang akan menganggapnya kotor dan akan muncul perasaan jijik untuk memanfaatkan air itu, sehingga itu berarti yufsidu naf'al ma, itu merusak manfaat air tersebut untuk dipakai bersuci. Penjelasan illat atau faktor hukum ini dinyatakan oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Authar. Bisa difahami? Terfahami dari hadis ini, yakni mafhumul hadis, terfahami dari hadis ini, yaitu mafhumul hadis yang tersirat, makna yang tersirat di dalamnya, difahami bahwa boleh bagi orang yang tidak junub mandi-mandi, masuk ke kolam, cuburkan diri dalam kolam, bak air yang tergenang, dalam keadaan tidak junub, mandi biasa, boleh. Pada asalnya demikian, ya. Sesuai dengan apa yang difahami dari hadis ini, kecuali kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Fathul Jalal wal Ikram, pada asalnya boleh, ya. Pada asalnya boleh, sebagaimana yang difahami dari hadis. Tetapi kata Ibnu Utsaimin dalam Fathul Jalal wal Ikram, Fathul Jalal wal Ikram adalah syarah Bulughul Maram. Kata Ibnu Utsaimin di sana, kecuali jika diketahui bahwa hal itu juga bisa berakibat merusak kesucian air sehingga dilarang. Ya. Jika diketahui bahwa itu pun berakibat akan merusak kesucian air sehingga bisa dilarang dengan sebab akan merusak kesucian air. Nah. Ya, muskilah mandi-mandi di situ sambil kencing. Nah, berapa orang masuk mandi sambil asik mandi sambil kencing aja di situ. Nah, akhirnya bisa rusak airnya, bisa ternajisi. Jika diketahui akan berakibat seperti itu, ya bisa dilarang dari Nabi. Adapun pada asalnya boleh. Artinya air itu dijaga dengan baik, jangan dirusak manfaatnya. Nah, ini bagian dari penjagaan syariat terhadap nikmat yang mahal. Air mahal nilainya, ya. Dan terasa ketika kehilangan air atau kekurangan air. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan. Nah, ya, nakif indah. Kita cukupkan dulu karena waktu sudah tidak mungkin. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Subhanallahi walhamdulillah.